zina dilakukan terang-terangan, jumlah perempuan banyak, jumlah laki-laki sedikit, sehingga perbandingannya 50 perempuan al-qayyim al-wahid terdapat satu laki-laki. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang apa sebabnya, maka ada beberapa penjelasan. Dikatakan bahwa sebab terjadinya hal tersebut banyaknya peperangan, sehingga banyak laki-laki yang terbunuh karena laki-laki itulah orang yang bukan perang dan perempuan. Penjelasan yang kedua mengatakan hal tersebut terjadi sebabnya adalah karena banyaknya futuh, penaklukan negeri kafir oleh kaum muslimin, sehingga banyaklah sabaya, banyaklah budak-budak perempuan, sehingga ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa budak perempuan yang disetubuhi. Mengomentari penjelasan yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah penjelasan yang kurang tepat, karena dalam hadis Nabi menegaskan bikinlah sedikitnya jumlah laki-laki. Di hadis Abu Musa yang dikatakan bikinlah dirijal wa kasratin nisa, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya perempuan. Bukan karena tambah banyaknya perempuan di tengah-tengah umat Islam, karena banyaknya budak perempuan sedangkan jumlah laki-laki tetap, bukan. Namun memang terjadi fenomena laki-laki sedikit. Kalau penjelasan yang kedua tadi mengatakan laki-laki tetap di tubuh umat Islam, cuma banyak masuk banyak perempuan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wallah ya, dalam kemungkinan yang mendekati bahwasanya tanda kiamatnya adalah tanda kiamat yang murni tanda kiamat, bukan karena faktor yang lain. Artinya Allah takdirkan di akhir zaman sedikit orang yang ibu yang melahirkan anak laki-laki dan banyaklah terlahir anak perempuan, dan banyaknya perempuan sebagai tanda dekat di kiamat itu suatu hal yang munasibah, suatu hal yang selaras dengan zuhurul jahli, dengan kesegalan kebodohan dan berkurangnya ilmu. Maka ketika jumlah perempuan yang lebih di masyarakat dan mayoritas perempuan adalah orang yang tidak berilmu, maka fenomena kebodohan itu satu hal yang wajar terjadi. Kemudian penulis suatu saat Hafizullah Ta'ala memberikan komentar berkaitan dengan perkataan Ibnu Hajar, boleh yakna dan tidaklah terlarang ayakun adhanika bahasanya terjadinya tanda kiamat ini adalah dengan sebab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Sebabnya karena menurut Ibnu Hajar masalah kelahiran, atau karena sebab yang lain yang muncul yang sya'anha, yang muncul darinya sedikitnya laki-laki dan banyak perempuan, sebagaimana terjadinya berbagai peperangan yang menjadi sebab terjadinya fitnah, terjadinya kekacauan, menjadi sebab terjadinya peperangan, yang menyebabkan sedikitnya laki-laki. Dan terdapat dalam Imam Muslim riwayat yang menunjukkan bahwasanya perempuan sedikitnya laki-laki itu disebabkan karena habisnya laki-laki dan masih tetapnya jumlah perempuan. Dan faktor yang menyebabkan habisnya laki-laki galiban biasanya adalah banyaknya peperangan. Dalam redaksi Muslim Nabi mengatakan ayat laburija dan laki-laki itu habis. Waktu pekan nisa akan jumlah perempuan tetap sehingga 50 perempuan itu sebanding dengan satu laki-laki. Dan kita dengan angka 50 di sini laisan mu'ad cara yang dimaksudkan dalam masalah ini angka 50 secara hakiki dengan alasan terdapat dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu wa yura beda dengan ya artinya yakin, ya artinya yakin terpengaruh maaf ya artinya ya tulmu ya arrajul yatra'u arba'una imra'atan seorang itu beranggapan dan berbuat juga seorang laki-laki dia diikuti oleh 40 perempuan yalumna pria 40 perempuan ini berlindung dengan dirinya. Maka disini ada angka 50, ada angka 40. Kemudian dikompromikan dengan dikatakan baikul dari dalam majazan anil kathra. Jika angka 50 dan angka 40 itu bukan angka paten, namun itu adalah kiasan dari banyak yang jumlah perempuan. Maka angka yang ada dalam dunia pada dasarnya wajib kita imani sebagaimana apa yang kita dapat dalam dunia. Misalnya Allah katakan langit itu 7, Nabi katakan bumi itu 7 lapis. Maka pada dasarnya kita iman sebagaimana apa adanya. Orang yang mengatakan bahasanya angka ini adalah cuma majas, wajib mendatangkan dalil dan alasan kenapa ini cuma lain majas. Dan di antara alasan yang menyebabkan satu angka yang ada dalam dalil itu kita maknai majas berdasarkan apakah memang kita baca manakala terjadi di antara alasan adalah kompromi karena ada angka-angka yang beda-beda, satu mengatakan dari sekian, satu mengatakan dari sekian, maka di antara komprominya adalah mengharuskan kita mengatakan angka di sini tidaklah dimaksudkan. Karena yang dimaksudkan adalah demikian banyaknya perempuan. Maka saya pernah baca satu tulisan yang tidak menolak meyakini bahasanya langit itu 7 dengan alasan 7 di sini sekedar ungkapan banyak, bukan berarti 7 adalah 7. Seperti orang Indonesia bilang kaya raya cukup untuk 7 turunan, itu maksudnya 7 di sini bukan 7, namun ya keturunan yang banyak. Maka kata-kata sangat jernih adalah kata yang tidak benar. Boleh saja orang mengatakan angka di sini bukanlah angka yang dimaksudkan, namun dia harus punya alasan, sebab. Kalau tidak ada alasan yang jelas, sebagaimana alasannya tujuh langit itu kemudian dibawa kepada tujuh turunan, ini bukan alasan yang jelas untuk mengatakan tujuh, bukan tujuh. Boleh kita takwil dengan kita katakan angka di sini bukanlah angka sekian, di sini bukanlah angka tersebut yang dimaksudkan, manakala ada dari alasan yang jelas, yang akurat, maka takwil diterima. Kemudian berikutnya adalah banyaknya kejadian mati tiba-tiba, mati mendadak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mafhum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sesungguhnya di antara tanda kiamat ayat ha terjadilah fenomena mautul fujah, mati tiba-tiba, mati mendadak. Dengan sesuatu perkara yang bisa kita saksikan di zaman ini, di mana banyak orang mati mendadak atau tiba-tiba. Maka anda saksikan ada seorang yang sehat dan sehat, tiba-tiba dia mati secara tiba-tiba. Kematian tiba-tiba inilah yang dinamakan oleh banyak orang di zaman ini dengan sebutan sakta qalbiyah, serangan jantung. Maka orang sehat, seger, bisulah akar, duduk, tiba-tiba mati. Tadi habis tenis macam-macam, tiba-tiba duduk mati. Nah, serangan jantung. Fa'alal aqil ayat tanabbuh li nafsi, maka kewajiban orang yang berakal untuk menyadari hal ini. Betapa banyaknya orang mati karena serangan jantung, dan itu pun tidak mesti harus diketahui kalau dia punya penyakit jantung. Serangan jantung terjadi, orang nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung, tiba-tiba mati dicek serangan jantung. Maka fenomena ini menyebabkan orang mesti tenang, perhatian terhadap dirinya masing-masing. Betapa mati itu dekat, betapa mati itu dekat. Kalau sembuh sakit sebulan, kalau mati tidak sehat seger-seger mati karena serangan jantung. Maka jika seorang menyadari melihat banyaknya orang mati karena serangan jantung, mati tiba-tiba, kalau mati itu demikian juga, maka ini maksudnya dia yaji introspeksi diri. Saya introspeksi diri, betapa banyak dosa yang dimiliki, betapa banyak pelanggaran yang dilakukan, maka itu bertobat kepada Allah Ta'ala sebelum kita dapat serangan jantung, sebelum kita mati tiba-tiba. Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Aqwan tidak Muhammad bin Ismail Al-Aqwan memiliki satu sahir yang bunyinya iqtanim fil faraq fadl al-ruku'i, manfaatkanlah waktu kosong fadl al-ruku'i dengan banyak-banyak salat. Fa'asa ayakuna mautuka barta, karena boleh jadi mati mati tiba-tiba. Kamu sahihin betapa banyak orang yang sehat seger waras. Ra'aitu min ghairi sukrinya, aku lihat sama sekali tidak ada penyakit pada dirinya. Dhahaban nafsuhu, hilanglah nyawa. As-sahihah itu yaitu nyawa yang sehat. Faltah secara tiba-tiba. Faltatan mati yang tiba-tiba. Nanti kan dengan saya ini ada satu hal yang unik dan menarik, yaitu perkataan mengajar. Bukan yang mengajar dari antara satu hal yang unik dan menakjubkan. An-Nawwaf Alam Basanya Bukhari itu mengalami hal itu, matinya tiba-tiba. Bukhari berminggu atau semisal itu. Bukhari Muhammad Muhammad Bukhari matinya itu mati tiba-tiba. Kata dia unik. Dulu saya tentang bahaya mati tiba-tiba dan dia termasuk di antara orang yang mengalaminya. Kemudian berikutnya adalah hukum tanakum bainan nas, terjadinya ketidakcocokan di antara manusia. Dan kemudian Pak Fatulah dan mengatakan Rasulullah SAW ditanya tentang kapan kiamat. Faqal, maka jadi Nabi SAW tentang kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Tidaklah Allah berikan, tidaklah mengetahui waktunya kecuali dia. Akan tapi akan aku ceritakan kepada kalian tanda-tanda kiamat dan apa yang akan terjadi sebelum kiamat. Maka sebelum terjadi kiamat akan terjumpai kekacauan, wahamjan dan pembunuhan. Rasa bertanya kepada Rasulullah, fitnah telah kamu ketahui, namun apa itu makna hal? Nabi mengatakan itu bahasa Ethiopia. Al-Fatlu, maknanya adalah pembunuhan. Artinya, dan pembunuhan ini yulfabai dan nasihatan aku. Maka jumpai di antara manusia ketidakcocokan, tanahku tidak aku. Orang saya bilang tidak aku, tidak tanahku ya. Yulkok benarnya si tanahku, tidak aku, tidak cocok. Orang dikit-dikit benci, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit melirik, marah. Falayakadu ahadu ayya'rifa ahadan. Maka hampir-hampir tidak ada satupun orang yang mengenal dan cocok dan orang lain. Dia telah Muhammad Al-Haytham yang mengatakan dari Muhammad dan baru-barunya adalah perawi kitab sahih. Terjadinya ketidakcocokan ini manakala terjadi kasratul fitan, terjadi banyak perselisihan. Salah satu makna fitnah dari perselisihan. Walmihan, terjadi banyak cobaan. Waktu sebelum kita berdinas dan banyak peperangan di antara manusia. Dan ketidakcocokan ini terjadi manakala manusia dikuasai oleh kekuatan dunia ini, al-mada. Sehingga masing-masing orang bekerja dan berupaya dihutu dinafsihi semata-mata untuk kepentingan dirinya. Tidak ada jiwa sosial, tidak ada jiwa menolong. Semuanya bagaimanakah saya, bagaimana aku. Khairah mutakabis yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain dan hak-hak orang lain. Dan tersebar luaslah al-ananiyah, sifat individualis dan bersama anania, dia memilih kata-kata anak, aku, anania. Al-Baghiyah itu satu hal yang sangat dibenci. Dan hiduplah manusia dalam lingkaran hawa nafsu dan keinginannya. Maka tidak ada lagi yang namanya qiyam akhlaqiyah, nilai-nilai moral. Yang dengan nilai-nilai moral tersebut, sebagian orang menganggap sebagian yang lain, sebagian orang dekat dengan sebagian yang lain, ada nilai-nilai wah membantu, menolong, berbagi. Maka tidak ada lagi persaudaraan karena iman yang menyebabkan mereka berjumpa, dan mereka berjumpa karena cinta sama Allah dan telah menolong dalam kebaikan dan kebaikan dan takwa. Apa beda albir dan takwa di sini? Dan sebagaimana kata Syaikhul Zaimin di kitab Al-Ilmi, albir artinya mengerjakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Maka tidak ada kita Hindin, maka beliau keluarkan kepada satu lembaran tertulis dalam lembaran tersebut dari Abu Beda Ibn Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, satu surat dari Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal tertujukan Umar bin Khattab, salamun alaika, selamatkan untuk menjelit boleh diucapkan salam dengan bentuk nakirah, tidak harus ma'rifah, tepat salam tidak harus assalamualaikum boleh. Demikian juga ucapan salam tidak harus salukum, ya, bisa menyesuaikan domir, zakar, sakuma dan seterusnya. Fadha ta'ala kitab kemudian ya, disampaikan apa yang disampaikan, kemudian di akhir atau di antara isi yang disampaikan, wa inna kunna natahaddats, sesungguhnya kami saling berbincang bahwasanya kondisi umat ini di akhir zaman akan kembali ayakunu ikhwatan alaniyah, kondisinya ketika ketemu orang maka nampaknya bersaudara, ada usiriyah, ketika kembali ke tempatnya masing-masing maka aslinya bermusuhan. Ketemu di forum umum nampaknya akrab, nampaknya care, nampaknya dari masalah bisa bincang-bincang dengan ibu, namun hasilnya kembali pulang ke rumahnya masing-masing bermusuhan. Ini dampak politik demokrasi mengajari manusia untuk ikhwanul alamiyah wa aqdus sirriyah. Tokoh politik ketemu tokoh politik, tokoh partai sama tokoh partai ketemu, masya Allah, kayaknya tidak ada masalah, ceria-ceria saja pulang ke kandangnya masing, wah sikat itu partai. Kemudian para sahabat Umar sudah disebutkan jawaban Umar bin Khattab kepada keduanya, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Ini jawabannya juga berupa surat, fihi disebutkan dalam surat balasan Umar bin Khattab. Dan anda berdua menulis mengingatkanku bahasanya kondisi umat ini akan kembali ke akhir zaman dalam satu kondisi ikhwan alaniyah, ada sarirah, nampaknya secara lahir yang itu bersaudara, dan sarirah terus sarirah bisa artinya hati, bisa artinya sembunyi, namun hati ini sebenarnya bermusuhan. Walau satu bulan kalian tidak berada di zaman itu, walau sehada di zaman ibarika, maka tidaklah Hal ini di zaman dalika, bukan zaman ini, di zaman dalika, zaman ini. Buat dalika zaman, namun itu akan terjadi pada satu zaman. Tadhhab ila Allah. Ini jadi fenomena di masyarakat adalah keinginan dan rasa takut. Apa yang menghendak Allah untuk bakti nasi dan bakti. Sebagian orang menginginkan orang lain. Sebagian orang makan orang lain. Ini soal yang dunia. Demi terwujudnya kebaikan dunianya. Mudahnya untuk makan orang lain itu menghabisi orang lain. Yang penting saya makmur, saya senang dan seterusnya. Coba ananya itu satu zaman kejadian itu akan muncul pada satu zaman ketika yang jadi fenomena di masyarakat yang benar-benar si masyarakat bersifat individualis. Semua yang memikirkan kepentingan dirinya sendiri meskipun harus makan orang lain. Syekh Ahmad Al-Qayyim mengatakan hati sendiri tentang Al-Tukhani. Al-Haythami mengatakan para perunya suka sampai lembaran tersebut. Penulis Asrar Tisa'ah mengatakan aku telah mencari hadis tersebut di Majmu' Zawaid fi Madani, di tempat-tempat yang kira-kira hadis tersebut ada di sana. Namun aku tidak jumpai taksi sebagaimana taksi di atas. Namun aku jumpai satu hadis dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman sekelompok orang ikhwanul alaniyah ahdaru sahira. Secara alaniyah, secara lahiriah nampaknya dia bersaudara, padahal hatinya permusuhan. Maka Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hal tersebut terjadi? Maka Nabi mengatakan karena sebagian orang ingin makan sebagian yang lain. Sebab bagi waktu mungkin dan sebagian orang takut dunia yang dimakan oleh orang lain. Al-Haythami mengatakan yang terlebih besar dan terpenting dalam mencapai Al-Awsaq. Di sana ada orang yang bermasalah, kata kata Ibn Abi Maryam, dan dia adalah orang yang ta'if. Kemudian tanda dekatnya kiamat berikutnya adalah kembalinya tanah Arab, tanah jazirah Arab, berhujan wa anhar. Kembali memiliki banyak sungai yang berair dan kembali berhujan menjadi tanah yang subur penuh dengan rumputan. Murujan, catatan kaki, murud jamak dari maras, maknanya adalah al-fadha al-wasih, lapangan yang luas. Namun tanah yang penuh dengan rumput ala-ala, rumput yang basah bukan rumput kering, juga disebut maras. Wahab mengatakan marajada batu yang rajuha, artinya adalah hewan tersebut dilepas sehingga terang digembalakan atau makan fil maras, kepada gembalaan yang memiliki rumput-rumput yang subur. Maka hujan artinya tanahnya subur penuh dengan rumputan hijau. Maka minat yang tanda kiamat adalah tanah jazirah Arab kembali subur penuh dengan rumputan yang hijau dan penuh dengan banyak sungai. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidaklah terjadi sampai bumi jazirah Arab kembali subur penuh dengan rumput yang hijau dan kembali penuh dengan banyak sungai. Maka di sekitar ini bahasanya bumi jazirah Arab karena dulunya mengucil bahan-bahan datang subur dan penuh dengan sungai. Tidak bisa dikatakan demikian karena Nabi mengatakan tak dulu kembali. Berarti dulu seperti itu. Wa anna dan sesungguhnya tanah jazirah Arab akan kembali sebagaimana dulu, subur dan penuh dengan sungai-sungai yang berair. Tentang maknanya, An-Nawawi menjelaskan tentang makna kembalinya bumi jazirah Arab menghujan dengan harap, subur dan banyak sungai. Maknanya kata An-Nawawi wallahu a'lam, rasanya orang-orang Arab akan meninggalkan jazirah Arab dan berbalik ke tanah jazirah Arab, sehingga jadilah tanah jazirah Arab tidak terurus, tidak ditanami, tidak disirami air, dan itu terjadi manakala jumlah laki-laki sedikit, orang sibuk dengan banyaknya peperangan dan bertumpuk-tumpuknya kekacauan dan dekatnya kiamat, sedikitnya orang punya cita-cita dan harapan. Wadah melipat di dalika, dan tidak ada jawab waktu luang untuk mengurusi tanah, dan tidak adanya perhatian dan kepedulian untuk mengurusinya. Itu makna hadis tadi menurut An-Nawawi. Nah, ini dibantah oleh penulis As-Sa'ah. Dia katakan, "Waladhi yaquli," yang tepat menurutku, bahasanya pendapat An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas adalah pendapat yang kurang tepat. Alasannya karena bumi jazirah Arab saat ini adalah bumi yang kering, miskin air, miskin ketumbuhan. Mayoritas air yang ada adalah dari sumur dan dari hujan, bukan dari sungai. Maka jika tanah semacam itu ditinggalkan, kemudian penduduknya sibuk dengan urusan yang lain, maka tentu tanamannya akan mati dan tidaklah kembali subur dan penuh sungai. Kok malah dibiarkan, kok malah jadi sungai, kan jadi aneh. Kata Nawawi, nanti dibiarkan, malah jadi sungai. Sehingga wadzahir al-hadits dhahir al-hadits menunjukkan bahasanya nanti di akhir zaman negeri Arab, jazirah Arab akan memiliki banyak air, sehingga sampai-sampai dijumpai banyak sungai yang penuh dengan air. Maka akan tumbuhlah berbagai tumbuhan. Maka jadilah bumi Arab itu merujat dengan padang pasir yang padang gembalaannya penuh dengan rumput yang subur. Hadaik akan dijumpai kebun-kebun, bahkan akan dijumpai lubang, akan dijumpai hutan. Dan yang menguatkan kemungkinan makna ini adalah muncul di zaman ini banyak mata air yang memancar dengan sungai di jazirah Arab. Waqamat alaiha, dan karena adanya mata air semacam ini, maka dijumpailah tanaman-tanaman yang banyak. Wa sayakunu, maka akan terjadilah apa yang diperintahkan oleh seorang yang jujur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Tabuk, esok hari kalian insyaallah akan mendatangi mata air Tabuk, dan kalian tidak akan mendatangi mata air Tabuk sampai tibanya waktu duha. Maka siapa saja yang datang, siapa saja di antara kalian yang mendatangi mata air Tabuk, maka janganlah dia sedikit pun menyentuh airnya sampai aku datang. Demikian sekali, jangan ada yang menyentuh sampai aku datang. Fajinaha, maka kami mendatangi mata air Tabuk. Ternyata telah ada dua orang laki-laki yang mendahului kami. Nah, ketika kami datangi mata air Tabuk itu, mislu syirak. Sebab itu adalah sayrin na'li, talinya sandal jepit. Itu ada dua tali, kesini dan kesini. Maka seperti tali sandal. Tabuddu bisya'in min ma'in, tabuddu artinya tasilu bima'in balil, mengalir air dalam jumlah sedikit. Maka Rasulullah SAW pun menanyai keduanya, apakah kalian berdua telah menyentuh airnya? Keduanya mengatakan, nah, iya. Maka Nabi caci dua orang tersebut, waqallahumma masya Allah, dan Nabi katakan padanya, perkataan yang Nabi katakan. Sudah dipesan nih jangan disentuh. Ada ini ya, orang lagi buahnya satu orang. Ada orang tersebut yang bagian dari kaum muslimin ya, ya bagian dari kaum muslimin. Kemudian mereka mencidui dengan tangan, mencidui air di mata air tersebut sedikit demi sedikit sehingga yajtan fi syai lumayan terkumpul. Semakasala kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh dua tangannya di dalam kumpulan air tersebut, membasuh tangan dan wajahnya di dalam kumpulan air tersebut. Semakatul biha, dan kumpulan air tadi dikembalikan ke tempat yang semula di mata air tadi. Maka karena bekas cucian tangan dan wajah Nabi SAW, jawabil ainu atau pat jawabil ainu, maka memancarlah mata air tersebut bima ini mengalir dengan air yang tercuah-cuah. Atau bima ini wajib air yang sudah banyak atau istilah panas karena manusia itu pada minum. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, yusku ya mu'ah, sebentar lagi ya mu'ah, jika engkau hidup jika engkau hidup usia engkau panjang, engkau akan lihat maha guna apa yang ada di sini. Kampuli ajina telah penuh dengan berkumpul. Ini tidak ada apa-apa di sekitar ini. Cuma ada mata air yang hanya sedikit. Maka dikatakan besok tak lama lagi mata air di sini akan keluar jumlah yang besar dari itu tepat, sehingga akan muncul kebun-kebun yang banyak di sekeliling mata air ini. Demikian kata Nabi. Maka di dalam hadis ini kita jumpai dalam ilmu buah di antara bukti kenabian, ada air, mata air jumlahnya sedikit disirami air bekas cucian wajah dan tangan Nabi, itu jadi berlimpah. Ternyata dalam sini ada sini menunjuknya bekasnya bekas Nabi, bekas cuci tangan itu wajah Nabi ini bekas. Dan bekas semacam ini hanyalah khusus pada Nabi SAW, tidak ada pada Pak Kiai, tidak ada pada orang yang berwali, yang adalah sebenarnya khusus untuk Nabi. Kemudian mungkin bisa kita katakan, diantarkan dalam hadis ini ya, disamping berita masa depan yang disampaikan, nanti di sini nanti akan penuh dengan kebun. Maka ini selaras dengan hadis tadi, jazirah Arab kembali subuh. Dan mungkin pelajaran yang lain adalah sebenarnya seorang pemimpin itu terkadang mencaci anak buahnya karena dia tidak mengikuti perintah yang harus ditaati. Kemudian berikutnya adalah katratul matar wa qillatul nabat, banyaknya hujan namun tumbuh-tumbuhan tetap sedikit. Ada hujan berlimpah namun tumbuh-tumbuhan tidak subur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai atatumtiras sama'u mataran, sampai menurunkan hujan. Latukinu minha buyutul madar, maka rumah yang terbuat dari madar itu tidak bisa melindungi dari hujan ini. Tapi buyutul madar, al-madar adalah atin al-mutamassik al-yabis, tanah liat. Atin al-mutamassik, tanah liat, tanah ya, tanah liat, al-yabis yang kering. Dan dalam bahasa Arab ada sebutan ahlul madar. Ahlul madar itu artinya ahlul qura wal amsar, adalah orang-orang yang sudah tinggal di tempat hunian atau pemukiman yang permanen di desa atau di kota. Itu disebut ahlul madar, yang dia, yang rumahnya sudah permanen, terbuat dari batu bata. Termasuk yabis, kurang lebih demikian. Wala tukinu minha ila biyutus sya'ar, tidak ada yang aman dari hujan tersebut, yang terlindungi dari hujan tersebut kecuali buyutus sya'ar, tenda yang terbuat dari kulit. Sa'ar, kulit sapi atau kulit kambing. Ya, maka orang punya rumah permanen malah enggak aman. Orang yang hidupnya nomaden, rumahnya cuma tenda yang pindah-pindah, maaf aman. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musnad dalam Musnad Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Saka mengatakan sanadnya sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia itu mendapatkan dan menjumpai hujan yang merata di mana-mana hujan, namun bumi tidak membuka tumbuhan sedikit pun. Dikatakan oleh Imam Ahmad. Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencegah sebab untuk menimbulkan musabba. Hasilnya hujan itu sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka turun hujan, bumi akan subur, bumi akan hijau. Allah Subhanahu wa taala mencegah terwujudnya hal ini. Fa idza kana al-matar, maka aslinya hujan itu sebab tumbuhnya tumbuhan. Fa inna lillahi ta'ala, boleh saja bagi Allah taala untuk menciptakan satu faktor penghalang yang menghalang sebab ini untuk membuatnya musabab. Dan Allah lah yang menciptakan sebab dan musabab, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisat sanatu, yang namanya tempat ceklik itu bukannya Allah tentang tidak turun hujan. Walakinna sanata, yang namanya tahun pacakli, antum tara wa tumtaru, antum tara wa tumtaru, hujan turun berkali-kali, wala tumbitul ardu syai'an, namun ternyata bumi tidak mau mengeluarkan pertumbuhannya satu pun. Padahal hujan tidak tiap hari. Nah itu bahwa pacaklik semua. Itu pacaklik yang benar-benar pacaklik. Kalau pacaklik dalam artian tidak ada pertumbuhan karena tidak turun hujan, itu pacaklik pacaklik normal. Yang pacaklik yang lebih ngeri, hujan tiap hari enggak ada satupun tumbuhan yang mau tumbuh. Ini adalah sebuah hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian tanda kiamat itu adalah hasrul furat, terbukanya sungai Ifrat. Sungai Ifrat terbuka artinya apa? Kering. Nah setelah kering yang muncul anjabalin min dahab, gunung emas. Sungai Ifrat di Irak mengering dan muncul gunung emas. Al-Furat dikatakan innahu mu'arab, ini aslinya bukan bahasa Arab namun diarabkan. Ada yang mengatakan demikian. Namun yang jelas furat dalam bahasa Arab artinya adalah air yang segar, tidak asin, air tawar yang segar. Furat adalah sebuah air besar, makhraj yang tempat keluarnya atau hilirnya, mata airnya. Fima za'amu kata orang ada di daerah Armenia. Kemudian airnya terus mengalir sampai memasuki negeri Romawi, sampai daerah Malto. Kemudian waisabu fiha anharun sirah, kemudian ditambahi sungai-sungai kecil. Airnya jadi tambah besar karena termasukkan tambahan air dari sungai-sungai kecil. Semuanya murfi riqah, kemudian masuk ke daerah, melewati daerah riqah. Setelah itu bercabang, sumaya siwa anhar, dan bercabang sehingga punya banyak sungai. Tuski yang menjadi mengairi zuru sawat bil Iraq, tetanaman di Iraq. Wiltaki bidajla, kemudian bertemu dengan sungai Tigris. Ifrat ini kemudian sungai Ifrat ini kemudian bertemu dengan Tigris, Kurbal Wasif, di satu daerah di dekat kota Wasif. Ada Abidan Wasifia, diambil dari kata-kata kota Wasif. Wasif adalah kota pertengahan antara Kufah dan Basrah. Thumma yasubani fi khalijil Arab, kemudian kedua sungai ini setelah menyatu kemudian berbulu di khalijil Arab, teluk Arab. Teluk Arab yang dulu disebut Bahrul Hindi, Laut India. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai terbukalah sungai Ifrat. Terbuka kering dan muncul gunung emas. Yang manusia itu bunuh-bunuhan untuk rebutan emasnya. Fa yuktal min kulli mi'atin, dari 100 orang yang rebutan 99 sendiri mati. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, dan masing-masing dari mereka itu berkata mudah-mudahan aku lah orang yang selamat. Ada dalam Sahih Bukhari. Ini adalah hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan gunung emas? Bukalah maksud gunung emas ini adalah minyak. Betul al-aswaq. Betul ya. Emas, minyak juga, minyak bumi. Ya, meskipun orang menyebut minyak bumi itu dengan emas hitam. Maka ada emas putih, emas kuning, ada emas hitam, ada emas hijau, emas hijau. Hah? Pohon jati. Kama yaradzalika Abu Ubayyah, sebagaimana pendapat Abu Ubayyah ketika dia ngasih catatan kaki untuk kitab Nihaya atau kitab Fitan yang nama lainnya adalah Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir. Ada kitab Nihaya atau Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir ditahqiq oleh seorang bernama Muhammad Fuhaib Abu Ubayyah. Di sana dia ngasih tahqiq ketika menjelaskan hadis ini, dia ngasih catatan yang dimaksud dengan gunung emas adalah minyak bumi yang dijumpai di, yang banyak dijumpai di jazirah Arab. Makanya ada satu hal yang benar, tidak ada takwil yang keliru, yang salah dengan beberapa alasan. Yang pertama, dalil tegas mengatakan gunung emas dan minyak bumi itu bukan emas dengan makna hakiki. Meskipun dia disebut dalam bahasa Arab juga oleh orang Arab juga disebut adzahab al-aswaq, emas hitam. Karena yang namanya emas adalah bahan tambang tertentu yang sudah dikenal. Kemudian Nabi mengkabarkan bahasanya air sungai itu akan yang hasil terbuka, artinya kering. Kemudian nampaklah setelah kering, nampaklah gunung emas dan semua orang bisa melihatnya. Sedangkan minyak atau petrol atau minyak, maka dia diambil dari dalam bumi dengan alat-alat di kedalaman dalam jarak yang sangat-sangat jauh. Padahal Nabi mengatakan semua orang bisa melihatnya. Yang ketiga, Nabi mengkhususkan gunung emas ini hanya pada sungai Efrat saja, tanpa tempat-tempat yang lain, baik lautan ataupun sungai-sungai. Sedangkan minyak bumi kita saksikan bisa diambil dari dalam lautan, sebagaimana bisa diambil dari berbagai tempat di titik-titik di berbagai penjuru bumi. Tempatnya pokoknya banyak sekali. Padahal dalam hadis gunung emas itu cuma ada di satu tempat saja. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya manusia akan bunuh-bunuhan karena merugikan simpanan ini. Namun kita lihat tidaklah terjadi pembunuhan besar-besaran, bunuh membunuh besar-besaran ketika munculnya minyak dari sungai Efrat atau yang lain. Bahkan ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapa saja yang hadir dan melihat simpanan emas ini untuk mengambil secuil pun. Sebagai dalam riwayat yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan manusia akan terus menerus leher mereka berselisih dalam rangka mencari dunia. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera saja sungai Efrat akan kering dan nampaklah gunung emas. Kemudian Nabi katakan, paman hadarahu, siapa yang hadir di tempat tersebut jangan mengambil emas itu sedikit pun. Ya, disini dikatakan oleh Muslim. Maka siapa saja yang menafsirkan gunung emas yang ada dalam hadis ini dengan makna minyak bumi, maka konsekuensinya apa? Terlarang mengambil minyak bumi. Walaupun lebih ahadur, dan tidak ada satu orang yang berani ngomong. Makanya penting bahwa takwil tadi adalah takwil yang salah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i merojihkan bahasa sebab kenapa Nabi melarang mengambil emas tersebut adalah lima, dikarenakan muncul gara-gara mengambil emas tersebut akan jadi sebab munculnya kekacauan dan peperangan. Kemudian tanda berikutnya adalah binatang buas dan benda-benda mati bisa ngobrol dan ngomong dengan manusia. Di antara tanda kiamat, binatang buas berbicara dengan manusia, benda-benda mati bicara dengan manusia, dan benda-benda tersebut akan menceritakan apa yang terjadi saat si manusia tadi pergi. Dan yang tertanda kiamat adalah sebagian anggota badan manusia bisa ngomong, semacam paha. Paha manusia nanti akan yukbil wajul, akan berkata kepada manusianya, bima'ah kesahmu badamu, tentang apa yang dilakukan oleh istrinya setelah kepergian. Mungkin paha sang istri cerita kepada sang suami, lalu tadi dia digunakan untuk begini dan begitu ketika suami pergi. Terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adanya segala yang bisa ngomong di zaman Nabi. Ada segala yang bisa ngomong di zaman Nabi. Sa'ati pun ila ra'il qanah, di zaman Nabi ada serigala yang mendatangi pengembara kambing, lalu dia mengambil seekor kambing yang digembalakan. Maka serigala ini dikejar oleh sang manusia pengembara kambing sampai akhirnya dia bisa menarik kambing yang diseret oleh serigala itu dari mulut si serigala. Kal orang kesempatan berlari dan bercerita, lalu segala tersebut naik ke atas bukit. Di atas bukit menjadi duduk ika'a sebagaimana ika'a anjing. Ika'a ata'al kalbu, artinya duduk pada pangkatnya. Anjing kadang duduk pada pangkatnya, ya duduk dengan pangkatnya. Itu ika'ah, nah, itu duduk di. Ya, kalau manusia begini namanya ika'ah anjing. Istasfara, artinya istasfara pakai tha aslinya, kemudian tha juga jadi dhal. Istasfara artinya adalah adkhala dhanabahu baina fakhidaihi. Seekor anjing itu memasukkan ekornya di antara dua pahanya, paha kanan dan paha kirinya, hatta yalzik bibatniha, sehingga ekor tersebut menempel di perutnya. Maka dia duduk, ekornya dia masukkan, ekor segala itu dimasukkan, nempel di perut, kemudian dia duduk pada pangkatnya. Dia duduk di puncak bukit dan ngomel-ngomelin si penggembala kambing tadi. Amat ta'ila rizqin razaqanihillahu azza wa jalla, bisa ngomong bahasa. Tiga-tiganya engkau dengan sengaja mengambil rezeki yang Allah berikan kepadaku, intaza'tahu minni, kemudian engkau tarik, engkau ambil dariku, kata si segala pada orang tadi. Maka orang tadi heran, bingung, kaget. Tallahi in ra'aituka al-yawm, dhibban yatakallam, demi Allah in ra'aituka, tidaklah aku melihat. Ini di sini nafiyah. Tidaklah aku pernah melihat kejadian sebagaimana hari ini. Aku melihat depannya terkena ada segar bisa ngomong. Fasih lagi. Jelas lagi omongannya. Tenang, jelas. Jelas. Kalau itu kemudian komentar si pengembala ini dikomentari sama si segala, dijawab sama segala, bahkan didakwai. Si segala berdakwah dengan mengatakan ajab min hada, hei wah, ada yang lebih mengherankan daripada kejadianku ini. Rajulun min akhilat, ada seorang laki-laki yang dia tinggal di daerah penuh dengan kurma. Itu kota Madinah. Baina haratain, yang tempatnya ada di antara dua harat. Harat adalah batas kota Madinah. Harat itu artinya tumbuhan batu, batuan yang menghitam. Ini ada di timur dan barat kota Madinah. Apa yang di antara dua hawa inilah yang disebut dengan Madinah. Maka lebih mengherankan lagi adalah seorang Nabi, seorang laki-laki yang jadi Nabi, tinggal di Madinah daerah penuh dengan kurma. Yukhbirukum bima mada wa bima huwa qadimun ba'dakum, yang dia bisa menceritakan kepada kalian tentang beberapa peristiwa yang terjadi di masa silam dan apa yang akan terjadi setelah kalian. Bukan apa juga ujian dan juga bahasa yang pengembala kambing tadi adalah orang Yahudi. Maka benar omongan yang kedua dari serigala ini, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu, dan bercerita kepada Nabi apa yang kejadian yang dia alami. Fasadat pun Nabi SAW, dan Nabi pun percaya dengan apa yang dia ceritakan. Maka Abu Hurairah mendengar cerita ini dari si Yahudi. Namun perkataan si Yahudi ini kita yakini benar, karena Nabi membenarkannya. Semangkala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara tanda kiam adalah sebentar lagi seorang itu ayah khus keluar dari rumah. Falayak si, maka dia tegaklah ke rumahnya sampai kedua sandalnya, cerita sama dirinya sampai jambuknya, menceritakan apa yang dilakukan oleh istrinya setelah kepergiannya. Disini disebutkan oleh Imam Ahmad. Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Rabi'atillahu dalam satu riwayat lahu juga oleh Imam Ahmad dan Abu Sa'id Al-Khudri. Fadzakara kisah, di sini Abu Sa'id juga menceritakan kisah yang sama, kisah Yahudi dengan serigala tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqa waladina sibyati. Benar apa yang dikatakan oleh si Yahudi ini, demi Allah dan yang jiwa pada ketamannya. Kemudian Nabi katakan kiamat tidak akan terjadi hatta yatakallama sibyu insa, sampai binatang buas semacam serigala bisa ngobrol dengan manusia. Wa yatakallamu rajulu adabatu sautihi, dan ujung cambuk seseorang bisa bercerita kepada pemiliknya. Demikian juga tali sandal seseorang bisa bercerita. Demikian pula akan bercerita kepadanya pahanya, tubuhnya itu pahanya, dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya, istrinya setelah kepergiannya. Di sini adalah hadis yang ada dalam Muslim Imam Ahmad Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Para perawinya adalah para siqah, para perawi muslim selain Al-Qasib. Dan dia adalah para yang siqah dengan sepakat ulama. Dan Al-Qasib ini dipakai riwayatnya oleh Muslim dalam Qadimah. Di sini Al-Bani mengatakan bahasanya Qasim ini diriatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah, namun kenapa beliau katakan perawinya sikap, perawi se-Muslim kecuali Al-Qasim? Kenapa beliau katakan kecuali Al-Qasim? Sebenarnya adalah karena Muqaddimah se-Muslim itu bukan sahih Muslim. Muqaddimah se-Muslim itu bukan sahih Muslim. Maka ketika ada satu hadis yang ada di Muqaddimah se-Muslim itu, kalau kita mengutipnya, maka kita katakan hadis ini diriatkan oleh Muslim dalam Muqaddimah. Tidak boleh mengatakan hadis ini diriatkan oleh Muslim titik. Karena yang boleh dikatakan hadis ini diriatkan oleh Muslim titik itu adalah apa yang ada dalam sahih Muslim setelah Muqaddimah. Itu yang disebut rawahu Muslimun. Diriatkan oleh Muslim namun di Muqaddimah, tidak di pokok se-Muslim, maka rawah Muslimun fil Muqaddimah. Dan riwayat yang ada dalam Muqaddimah se-Muslim tidak dijamin oleh Imam Muslim sebagai riwayat yang sahih. Yang dijamin oleh Muslim sebagai riwayat yang sahih adalah riwayat hadis ada dalam se-Muslim setelah Muqaddimah. Sehingga seorang rawi yang kita katakan rawi adalah rawi Muslim, manakala dipakai sebagai hujjah oleh Imam Muslim di sahih Muslim setelah Muqaddimah, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dipakai oleh Imam Muslim dalam usul dan bukan dalam mutaba'ah. Pernah kita sampaikan bahasanya dalam bab dan bahasa Muslim, hadis yang dibakar oleh Imam Muslim dalam satu bab sahih itu ada dua macam. Ada yang statusnya usul, hadis statusnya mutabaah. Yang disebut rawi Muslim itu adalah terletak setelah Muqaddimah, kemudian dia dipakai oleh Muslim dalam usulul bab, bukan dalam mutabaah. Kalau seorang rawi itu dipakai oleh Muslim dalam mutaba'ah, maka seorang ahli hadis akan mengatakan dan pula ini dipakai oleh Muslim fil mutaba'ah. Maka disini dikatakan oleh Al-Albani semua rawinya adalah rijal Muslim, rawinya rawi sahih Muslim kecuali Al-Qasim. Padahal Al-Qasim ini dipakai oleh Muslim dalam Muqaddimah, namun dia tidak disebut sebagai rijal Muslim. Hadis ini disebutkan oleh At-Tirmidzi, diberi judul bab tentang jikalau musibah binatang buas bisa ngomong. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalur Al-Qasim bin Fadl, dan Al-Qasim bin Fadl adalah seorang siqah dan terpercaya menurut para ulama hadis, dinilai siqah oleh Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi. Berkaitan dengan jamadah bisa ngomong, ujung jambu bisa ngomong, sebagian orang memberikan taklid bahwasanya yang dimaksud dengan hal ini adalah kejadian zaman ini di mana ada banyak benda mati bisa ngomong, pesawat radio bisa ngomong lancar, handphone bisa ngomong nyocos, ada benda mati. Dan jika kita baca hadis Abu Sa'id yang terakhir kita baca, jelas kalau itu bukan seperti itu. Namun adalah kejadian yang mengingatkan Nabi, contoh campur yang tidak ada apa-apanya, tidak ada handphonenya, tidak ada gajinya, tidak ada apa-apa, dan ngomong sebagaimana tadi sandal tali sandal jepit itu bisa cerita. Ya, demikian yang kita baca pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang disunahkan memiliki cambuk di rumah? Jika dalam rangka terbiatul Allah dalam rangka mendidik anak, maka Nabi menganjurkan orang tua untuk memiliki cambuk dan memasang cambuk di tembok rumahnya. Bukan untuk mencambuki anaknya, namun untuk menakut-nakuti anaknya dengan cara kalau memang perlu pendidikan dengan ancaman dalam sebagian kesempatan. Bagaimana kiat menghadapi harat yang telah Nabi sampaikan berkaitan dengan kita fitnah? Nah, perintahkan kita untuk menghindar, perintahkan kita untuk malah untuk merusak senjata sehingga ya, tidak menjadi pembunuh namun menjadi orang yang dibunuh. Saya seorang yang sangat cuek, kurang peduli dengan pendapat orang. Saya sering berdalil dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mungkin semua orang riba terhadap seseorang. Bukan perkataan Imam Ahmad, namun disebutkan sebagai perkataan Imam Syafi'i. Riba nasir royatullah tudrok, disukai semua orang adalah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Ketika saya ingin mengikuti pendapat orang, saya khawatir saya melakukan sesuatu karena pendapat orang, bukan karena Allah. Lantas kapankah batasan kita perlu dan tidak perlu tutup telinga dari omongan orang? Sebenarnya tergantung omongan orang, nilai dari omongan orang tersebut. Jika kita beramal, sesuai dengan seharusnya, kesakan Quran dan Sunnah, dan kita dengan sikap hikmah dan bijak kepada sudah diletakkan pada tempatnya, kemudian ada orang komentar mencela, ngerasani atau yang lain, maka jawabannya wa'afir dan dijahili dan belum saja ada hubungan orang-orang yang suka pusing. Maka di sini berulah cuek. Namun jika orang itu komentar mengkritik kita karena apa yang kita lakukan tidak benar atau benar namun tidak benar, kata orang Jawa benar tidak benar, bijak, ya, diletakkan tidak pada tempatnya. Ya, maksudnya benar. Karena diletakkan tidak pada tempatnya, tidak diletakkan pada sikonnya, jadinya salah. Meskipun aslinya benar. Karena sesuatu yang benar, ya, tidak mesti. Kemudian ketika letaknya itu asal-asalan, bisa jadi satu hal yang masalah. Nah, kalau seorang itu dikritik oleh orang lain, orang komentar, karena dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah, atau dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia boleh mengomong, semua omongan ada tempatnya, semua tempat ada omongannya, dia tidak bisa bersikap dengan baik, tidak anjilina sama anjilah, posisikan orang sebagaimana posisi dan statusnya, atau hal-hal yang lain, ya, maka kita hendaknya terbuka dengan omongan orang, menerima kritikan orang, dan kita mengikuti saran orang jika memang kita dalam posisi semacam itu. Berkaitan dengan mengutip perkataan ulama tertentu yang tergelincir dalam hal tertentu, apakah boleh mengambil pendapatnya dalam masalah-masalah yang lain atau sama sekali tidak mengikutinya? Jadi boleh dalam mengambil pendapat beliau dalam masalah-masalah yang lain, dalam masalah-masalah yang lain yang beliau katakan tidak salah. Misalnya Yusuf Qadha beliau banyak-banyak masalah dalam banyak hal, namun banyak ulama mengambil pendapat beliau dalam masalah nisab emas, bahasa nisab emas itu 85 gram kalau tidak salah, pada asalnya adalah dari Yusuf Qadha. Nisab emas 85 gram itu dari penelitiannya Yusuf Qadha. Banyak ulama yang mengkiri dan tersandar padanya, dan mereka tidak mendapat antipati. Asal-masalnya dari Yusuf Qadha, saya mau dari Yusuf Qadha, ya. Nah, para ulama menerima pendapat Yusuf Qadha dalam masalah ini, meskipun dalam banyak masalah yang lain pendapatnya dan pendapatnya adalah satu hal yang bermasalah. Tentang kotak sholat sunnah rawatib, apakah sebelumnya sudah sholat dulu tapi sudah iqamah, apakah boleh kotak meskipun belum sebelumnya belum sholat sunnah rawatib? Untuk qabliyah rawatib qabliyah, maka jika seorang tidak punya kebiasaan sholat waktu qabliyah yang tidak memungkinkan karena ketabah iqamah atau karena yang lain, maka baik dia sholat sudah mulai sholat kemudian ada iqamah, ataukah sampai masjid sudah sholat jamaah sudah dimulai dan dia belum rawatib qabliyah, maka boleh qadha. Bagaimana hukum berdoa sehabis sholat fardu? Apakah setiap selesai dzikir sholat fardu boleh berdoa? Selalu demikian. Sebenarnya jika ada orang yang selalu demikian, nampaknya tidak bisa disalahkan. Bagaimana penjelasan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, beliau menunjukkan berdoa setelah zikir, setelah sholat fardu. Dan beliau katakan ini adalah satu hal yang berdalil, karena jika seorang itu berzikir, maka berarti dia telah memuji Allah. Jika setelah itu dia tambah enggan dia tambah dengan salawat, maka dia dianjurkan untuk berdoa. Atas kaum perempuan di depan sesama perempuan, di depan sesama muslimah, aurotnya adalah sebagaimana aurotnya di depan mahramnya laki-laki. kaki, boleh dia nampakkan anggota wudunya. Demikian juga awalnya depan wanita kafir yang tak percaya menurut pendapat yang paling kuat. Bentuk pakaian bentuk pakaian yang ditanyakan sama tidak masalah. Dalam hadis kita dilarang dari ucapan salam pada non muslim. Kalau kita dalam satu faruq apa di dalamnya adalah ada non muslim, kita mengucapkan salam pada tersebut termasuk dalam hadis larang di atas. Sebenarnya tidak. Satu tempat di situ ada muslim dan non muslim, kita mengucapkan salam dengan niat ditujukan pada muslim tidak masalah. Sebagaimana sebuah hadis yang bisa dibaca di Riyadhus Shalihin, tapi melewati kumpulan para sahabat dan juga ada orang-orang Yahudi dan Nabi mengucapkan salam. Bagaimana hukum bimbingan tugas akhir dengan dosen laki-laki bagi muslimah, di mana ketika bimbingan harus berkhulwah karena dosen tersebut punya ruangan tersendiri yang terpisah dari yang lainnya. Maka jika memungkinkan, maka kita sampaikan biasanya kita bawa teman ketika mau bimbingan, teman sama perempuan misalnya, sehingga minimal tidak terjadi khulwah. Itu yang seharusnya dilakukan. Jilbab berfungsi untuk menutupi perhiasan seorang muslimah. Bagaimana jika kain yang digunakan itu pun terlihat indah ketika dikenakan karena warnanya yang indah dan terlihat cantik meskipun warna tersebut dianggap warna yang gelap. Telah ukur dalam hal ini adalah al-qurb, maka warna yang tidak boleh dipakai adalah warna-warna yang menarik perhatian laki-laki. Manakala satu warna itu menarik perhatian laki-laki atau ada sesuatu yang di sana rendah-rendah yang lainnya menarik perhatian laki-laki, maka itulah yang terlarang. Namun jika Al-Quf mengatakan bahasanya itu tidaklah menarik perhatian laki-laki, maka tidak masalah meskipun itu indah. Dan jadi tolak ukur bukan indah, yang jadi tolak ukur dalam ini adalah menarik perhatian laki-laki atau tidak. Nasihatkan kepada kami semakin tersebarnya fitnah melalui berbagai macam media dan sarana mubah yang kini tersebar juga di berbagai kalangan. Maka banyak sarana itu adalah kita katakan adalah bagikan pisau bermata dua. Maka bisa jadi satu hal yang memberikan manfaat atau manfaat yang besar untuk sebagian orang dan bisa jadi bencana besar untuk sebagian orang. Kadangnya orang itu melihat dirinya masing-masing besarnya ya ayat kotro nafsihi, kira-kira saya itu dapat manfaat dengan alat, punya alat sebagainya atau tidak. Bikin HP malah punya dosa, tidak saja HP ya, atau ya diminimalisir dengan cara yang lain, maka ambil cara tersebut. Dan insan ala nafsi tersirah walau alqa ma'adhirah. Sebenarnya masa-masa orang itu tahu dirinya, dia itu perlu meskipun dia pandai berbahasa begini begitu, kalau saya begini begitu, dia di depan orang banyak berbahasa dan tidak tahu keadaan dirinya yang asli. Apakah dia mendapat manfaat dengan saran-saran tersebut? Apakah dia menyampaikan rencana dengan saran-saran itu? Kapankah doa istikharah dibaca ketika salat istikharah? Apakah ketika selesai salat atau ketika ruku atau yang lainnya? Maka yang diulang utama ulama berselisih pendapat tentang letak doa istikharah, apakah qabla salam ataukah ba'da salam. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, salat istikharah, doa istikharah dibaca ba'da salam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yad'u. Kemudian tidaklah dia berdoa. Kata-kata summa di sini mengisyaratkan bahasanya itu diucapkan setelah salam. Mungkin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lalu dapatkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.